Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 dosa 8 dosa 1. Baris kaping 1 dosa saking Injil. Sumaro aitu nuli berpendapat sapa ingsun ningali bagus sapa ingsun ani ing sak temene ingsun iku asbitu netepaken sapa ingsun hahuna ing dalam kene bab. Akan saya tulis di sini khusus menjadi titik perhatian di dalam bab ini. Tak tetepno netepno al khabaro ing hadis al maksura kang dinukil ane sotiki saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang bener al masduki kang dibeneraken salawatullahu ta'i rahmati Allah iku alaihi tetep ing ngatasé as-shodiqil masduq iku Kanjeng Nabi wa ala alihi lan keluargane shodiqil masduq wa salamu hulat kehormatane Allah wa qad dzakarna lan yekti temen-temen wis nutur sapa ingsun hu ing hadzal hadis ing al-khabar maksur mang tak sebut fi ghairi kitabin wahidin ing dalam liyane kitab siji. Artinya tidak hanya satu kitab yang saya berikan, saya tuliskan hadis ini, kata Imam Ghazali. Ruya dan riwayatake ruya dan riwayatake an Ibnil Mubarak saking Abdullah bin Mubarak rahimahullah an rajulin saking wong lanang wa wa utai rajul iku Khalid bin Ma'dan Khalid bin Ma'dan anahu saat temene Khalid bin Ma'dan iku kola dawu sapa Khalid bin Ma'dan li Mu'adzin maring sahabat Mu'ad Mu'ad bin Jabal termasuk sahabat kepercayaanipun Rasulullah yang dipun utus ngurusi daerah Yaman. Maturi Khalid bin Ma'dan terus mundi hadis ni hadisan hadis mungkin nyeritani panjenengan mu'ani ing kula hadisan ing hadis sami itu kang rungu panjenengan min rasulillah saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hafiz talan ngapalaken panjenengan ing hadis wa zakartalan ngiling-ngiling panjenengan ing hadis fikuli yaumin ing dalam saben dina min syiddatihi saking angele hadis wa diqatihi lan telitine hadis hadis niku angel rumit tapi jenengan ketingale apal saben dina. Lambok niku jenengan riwayatke teng kula, jenengan ucalke teng kula. Kala dawuh sapa Mu'ad, "Na'am ya." "Na'am ya." Tak riwayati hadise, tak ulangi hadise iki. Dadi dawuh na'am ngoten terus mboten dang diulang. Sumabaka nuli nangis dhisik Sapa Mu'adz bin Jabal bukaan tawilan nglawan nangis kang suwe. Nangis suwe, nangis guguk-guguk. Sumakola nuli dawuh sapa Mu'adz wa syauqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqa'i. Wa syauqa aduh kangen ingsun. Wa syauqa aduh kangenku ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqa'i hilan maring ketemu Rasulillah. Jadi nangis niku kalih kangen aku karo Kanjeng Nabi. Mboten niku wong niku dadi murid sing tenan. Senajan wis dadi guru arep mulang murite neh ya kelingan gurune. Kangene sampe nangis. Iku sahabat Mu'adz. Pun sumakola uli dawuh sapa Mu'adz bin Jabal baina ing dalam suci wektu ana utawi ingsun baina ing dalam suci wektu ana utawi ingsun iku inda Rasulillah ana sandinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idrokiba tekalane niteh numpak sapa Kanjeng Nabi wa ardafalan gonceaken sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun khalfahu ana ing burine Kanjeng Nabi numpak onto aku dibonceng ning buri Kanjeng Nabi sing ning ngarep sumasirna nuli banjur mlaku sapa kita farofa'a mongko banjur ngangkat sapa Kanjeng Nabi basarahu ing peningale Kanjeng Nabi ila samae maring langit. Rafa'a basarah niku ningali munggah ila samae maring langit. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha. Buka aneh ajen dawuh niku ngoten niku dibae. Ningali langit riyen lajeng dawuh alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Alladzi kang yaqdi kang wis mutusi sapa ladzi. Wis mutusi fi khalqihi ing dalam makhluke ladzi pangeran. Ma ing apa aya sa'u kang wis ngresake sapa lali. Alhamdulillah semua sudah ditentukan oleh Allah menurut kehendaknya. Ya Mu'adz wahai Mu'adz. Kultu matur sapa ingsun Mu'adz, labbaika ya sayyidil mursalin, ya sayyidal mursalin. Labbaika nyembadani kula ing panyuwun panjenengan ya sayyidal mursalin wahai gustine biro-biro utusan dalem Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi uhadditsuka bi hadisin. Uhadditsu bakal nyeritani sapa ingsun bi hadisin kelawan suci hadis cerita in antalamun utawi siro iku khafilta gelem ngapalna sapa sira hu ing hadis nafa'a mongko migunani apa hadis kaing siro. Kalau kamu benar-benar mau menjaga hadis itu kamu hafalkan lalu kamu amalkan maka itu akan sangat bermanfaat untukmu. Tapi wa into yakta namun nyak-nyake sapa sira ing hadis ing kotoat mongko putus apa hujatuka hujah siro alasan siro indallah yana ngeresane Gusti Allah azza wajalla. Nah, sampai kue lali buk lirwakne buk sembranakne orang buk amalno maka terputuslah nanti alasanmu di hadapan Allah. Ya Mu'ad wahai Mu'ad, innallaha satemene Gusti Allah tabaraka maha luhur Allah wa ta'ala tegese maha luhur Allah iku kholaka wis dadekake sapa Allah sab'a amlakin. Sab'a amlakin ing pitu pira-pira malaikat. Qabla ayakhluqas samawati wal ardi sadurunge yen to jawi sapa Allah asamawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini wahai Mu'ad, Allah telah menciptakan 7 malaikat. Likulli samain iku kedua saben-saben langit siji. Likulli samain iku kedua saben-saben. Likulli samain rate iku likuli samain kedua saben-saben ndadekaken likuli samain ndadekaken saben-saben langit siji malakan ing malaikat bawaban kang jaga lawang khazinan kang gawa kunci. Setiap langit itu diciptakan oleh Allah ada malaikat penjaga pintu sekaligus membawa kuncinya. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ala kulli babin ing ngatasé saben-saben lawang menawa bisa samawati saking pira-pira langit saking pira-pira lawange langit malakan ing pira-pira malaikat akeh bawabat kang dadi penjaga pintu ala qadril babi ing ngatasé ukurane lawang wa jalalati hilan keagungane lawang. Jadi lawange ya gede banget. Jadi setiap langit itu ada penjaga pintunya. Tidak boleh setiap orang masuk. Tidak boleh wirawiri setan iblis malaikat mlebu metu, harus ada birokrasi di sana. Lah lek wis ngono fatas udu fatas adu mongko banjur munggah. Fatas adu mongko banjur munggah sapa al-hafadzatu malaikat kang nyateti ngamal. Itu jenis apa sistem birokrasinya itu setiap langit 1 2 3 sampai 4 sampai 5 6 7 itu birokrasinya lah sing jaga ngamal ning isor enek. Iku sing ngeturne menungso niku. Fatas adu mongko banjur munggah sopal hafadzatu malaikat kang nyateti ngamal munggah bi amalil abdi kelawan gawa ngamale kawula. Itu ada malaikat hafadzah itu mengusung amalnya seorang hamba. Walaulan iku kedui ngamal nurun utayono cahaya wasu'aun lan mencorong kasamsi kaya srengenge. Cahayanya dan mencorongnya amal itu seperti matahari. Hatta idza balagha singgo tetkalane wis teko apa ngamal mang asamaat dunia ing langit dunya langit ngisor dewi. Wal hafadzatu hale utawi malaikat sing ngreksa malaikat sing gawa ngamal mang malaikat hafadzah pencatat amal iku tas takciru ngarani akeh. Iku tas takciru ngarani akeh sapa hafadzu amal lahu ing ngamale abet. Watu zakki hilan nganggep resik sapa hafadzu ing amal abdi. Menurut hafazah, wah ini amal istimewa ini. Mencorongnya ini. Begitu kata yang membawa. Faidan taha mongkotet kalani wus leren, mandek. Faidan taha tetkalani wus leren, wus mandek. Apa ngamal ilal babi maring lawang, langit dunya mang. Kola ngucap sapa al malaku malakat malaikat penjaga pintu. Lil hafadzati maring malaikat pembawa amal. Idribu bihadzal amali wajha sahibihi. No wis idribu balekno sira. Nang gepokno sapa sira bihadzal amali. Idribu ngepokno sapa sira bihadzal amali kelawan iki amal. Wajha sahibihi ing wajahe kang duweni ngamal. Balekno balekno iki ngono gepyukno ngono. Ngamal kok ngene diapurane. Jare sing hafazoh mang kaget. Duh, apik ngeten lho. Iya. Kowe kan bagian gowo, gak ngerti rahasiane. Ana utawi ingsun malaikat sing ning ngarep pintu mang. Ana utawi ingsun iku sahibul ghibati. Malaikat kang duweni tugas jaga ngrasani. Ana utawi ingsun iku sahibul ghibati malaikat kang ahli jaga ngrasani. Maknane piye? Spesialis bab rasan-rasan. Deteksine piye, tandane piye, wong rasane ku piye, ngamal sing rasane ambune piye ku ngapal aku ahli de. Lah tugasku apa? Amaro perintah. Ni ing ingsun sapa Rebi pangeran ingsun. Merintah anla ada'a arep yento orang ngejarna sapa ingsun. Orang ngejarna amalaman ing amale sapa ae wong. Ya ketabu kang gelem ngrasani sapa man anasa ing menungso. Di ora kena ngerjarno, ora kena ngajarno. Ya tajawazu kale bisa ngliwati apa ngamalni ing ingsun. Saya tidak dibolehkan oleh Allah untuk membiarkan amalnya orang yang mau ngerasani itu boleh melewati saya. Ya tajawazu kale ngliwati apa ngamalni ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Tidak boleh orang lain menerima amal ini sebelum saya teliti. Ternyata setelah ada bahaya, ada indikasi ini ngerasani, harus kembali. Gak boleh terus pon balik gagal. Sumatas udu neh sesok. Sumatas udu tas adu nuli munggah sopo al-hafal dotu malaikat kang nyatet ngamal minal godi saking sisu emeneh. Ma'ahum iku sertane hafadzah amalun sholihun utayana ngamal saleh. Lahu kang iku kedhi ngamal saleh nurun utayana cahaya. Ngamal api bagus bersinar-sinar. Tastakthiru kang anggep akeh hu ing amal mang sapa al hafadzatu malaikat pencatat amal. Watu zaki lan banjur nganggep watu sakilan nganggep bersih nganggep suci sapa malaikat hafadzohi ing amal. Amalnya itu dianggap amal yang baik sekali. Hatta idzan tahau sehingga tetkalane wis tumeka leren sapa si hafadzoh bihi kelawan gawa ngamal mang tumeka ila sama ithaniati tumeka maring langit kedua. Rupanya lolos. Pada langit pertama diseleksi selamat. Sampai yang kedua ini sekarang hari ini mereka lolos sampai langit kedua. Kala ngucap sapa al malaku malaikat te langit kedua. Kifu kifu. Kifu mendeko sira kabeh. Wadribu lan gepukno sira kabeh biadal amali kelawan iki amal wajah sahibihi ing wajahe kang duweni ngamal. Balekno iki, balekno. Ana, diepukno dhewe ning gone raine ngono. Ora kanggo iki. Fa innahu mongko sak temene sahib sing duweni ngamal. Iku arodha ngarepaken sapa sahib bihi kelawan ngamal ngarepaken arodha dunya ing bondo dunya. Dia kelihatannya khusuk-khusuk kayak gitu, itu ternyata mereka itu ngincer agung terdunya. Amal-amalnya semua itu untuk dunya. Bentuknya saja seperti untuk akhirat. Oh, saya tahu itu. Saya ahli mendeteksi ini kok. Mergo amarah wis perintahne ing ingsun. Sapa Rabbi pangeran ingsun merintah ala ada'a. Pengen to ora ngejarno sapa ingsun. Amalah wek ngamale sahib dijarno ya tajawazu kali ngliwati apa ngamalni ing ingsun ngliwati lagoiri maring liyane ingsun. Saya diperintah Allah jangan sampai membiarkan amal yang jelek seperti ini melewati saya. Dia harus kembali. Fatala anu mongko banjur ngelok-ngelokne nglaknati nggo ing amal sapa malaikatu malaikat. Atayum sia sampai isuk. Itu terus jadi bahan pembicaraan yang malaikat sak langit. Walah tiba no. Ada maunya toh itu. Dia begitu itu walah akhirnya ngelok-ngeloknya kabeh malaikat sak langit. Wes. Watas adulan munggah maneh. Sopal hafazotu malaikat pembawa ngamal. Sopal hafazotu malaikat pencatat ngamal. Munggah bi amalil abdi kelawan ngamale kawula. Mubetahi jan kale apa ya mencorong apa mubetahi jan kale mencorong dihi kelawan ngamal. Mubetahi jan kale dihias-hias. Mubetahi jan kale kang menghias-hias bihi kelawan amal. Amal itu dihias-hias demikian rupa. Indah sekali perhiasan wadahnya saja. Bihi kuing dalem wadah ngamal. Sedekah tun utayana ngamal sedekah. Wasiamun lan ngamal poso. Wakasir lan piro-piro ngamal kang akeh. Minal biri saking ngamal bagus. Wah ini rupanya ngamale ngamal kolektif. Batas takdiru mongko nganggep akeh. Batas takdiru mongko nganggep akeh sapa malaikat hafadhu sapahu ing aing amal sapa al hafadhu tu malaikat hafadhu mau watu zaki lan ngarani bersih ngarani bagus. Batu sakilan ngarani bagus sopo kafadohi ing amal. Faizan tahu moko tetkalani wis tumeka wis leren sopo kafadoh bihi kelawan gowo ngamal. Tumeka ila sama isal disati tumeka marang langit kang kaping telu. Rupanya lolos sampai iso ngliwati langit ketiga. Boso teko langit ketiga kolang ucap sopa al malakul bawab. Sopa al malaku malaikat al bawab bukan jogo lawang. Kifu wadribu biadala amali wajah sohibihi. Ana malaku sohibil kiberi. Amaroni robbi ala ada amalahu yatajawazuni ila ghairihi. Kifu mendekau sirokabeh mendek. Iki ngamal aja mbok terusno. Balekno wadribu. Gepokno sapa sira bihadzal amali kelawan iki amal. Digepokno ila wajhi sahibi wajha sahibi ing wajahe kang duweni ngamal. Kembalikan kepada yang punya. Gepokne ngono, sempyokne ngono. Tidak ada artinya amal seperti ini. Indikasinya jelas, saya tahu ini. ana utai ingsun iku malaku sahibil kibri malaikat kang ahli neliti ketakaburan. Ana utai ingsun iku malaku sahibil kibri malaikat kang ahli neliti ketakaburan. Amaro perintah ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun ala ada'a ing yento ora ngejarno sapa ingsun amalahu ing amale sahibil kibri. Jangan sampai amal orang yang takabur iku yata jawazu. Dijarno yata jawazu haling liwati apa amal ni ing ingsun ila ghairihi maring liyane ingsun. Saya diperintah Allah jangan sampai amal yang ada takaburnya itu melewati saya. Ila ghairi maring liyane ingsun mergo apa? Innahu satemene wong sing duwe ngamal iku kana ana sapa ngaman, sapa man? Sapa sahibit, sahibul amal. Innahu satemene sahib iku kana ana sapa sahib. Ana iku ya takabaru nyombongi sapa sahib. Ala nasi ngatasé menungsa fi majalisihim. Ing dalam piro-piro nggon pelungguane sahib, di mana tempat dia berada di situ, di majelis itu dia sama merasa yang tertinggi, merasa yang terbaik, merasa yang terbesar, sehingga seringkali dia menolak kebenaran. Dubah ndak ahli poso, dubah ndak ahli sedekah, dubah ndak ahli keapian, dianggap wong liya ora ana apa-apane. Kembalikan amal seperti ini, enggak ada artinya. Oh, menunggui, mulane seleksinya banyak sekali. Ora gemen-gemen, ngono kok anak wong aku apik dalane kondi. Wayasadu, wayasadu lan munggah maneh hari keempat. Wayasadu lan munggah maneh sapa al-hafadzatu malaikat pencatat amal. Biamalil abdi kelawan gowo ngamale kawula. Adulan munggah sopal hafadzatu malaikat hafadzoh pencatat amal munggah bi amalil abdi kelawan gowo ngamale kawula. Wawaw tay amal iku yazhu ya mencorong, iku yazhu mencorong bersinar apa ngamal. Ngamal mencinar kamata zukoyo oleh mencorong apa anu jumu biro-biro bintang. Wal kau kabulan lintang aturiu kang mencorong. Saking mencoronge sampai seakan-akan bergetar, wis digowo iku isik terus bertasbih saking hebate ngamal. Digowo ning gone malaikat iku isih bertasbih. Lahu iku keduwe ngamal dawiyun utahe gemrembyeng. Dawiyun utahe brengungung. Wa tasbihun lan bertasbih, ngamali kalau bertasbih bisomin kelawan poso wa sholatin nan sholat wa haji nan haji wa umrotin nan umroh. Jadi ngamali digowawi yang kertip gemerembiang diwi-diwi ya kaya tip muni, you know, tipe muni terus lampunya yang gelebiar digowaw, digowaw munggah hebat banget. Faizan tahu mongko tetkalane wis leren sapa hafadzah ila samair rabiati. Temoko maring langit papat. Kala dawuh sapa al malaku malaikat al muwakkalu kang dipasrai biha kelawan samair rabiah. Malaikat yang diserai langit keempat mengatakan kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibi. Ana malaku sahibil ijab. Amarani Rabbi Allah ada'a amalahu yatajawazuni ila ghairihi. Innahu kana idza amila amalan adkhala al-ujba fihi. Kifu mendeka sira kabeh, aja bacut, aja bacut. Balik. Wadribu lan gebukna sira kabeh bihadzal amali. Kelawan iki-iki ngamal, gebukna wajah sahibi ing wajahe kang duweni ngamal. Kembalikan ini kepada yang punya amal. Ana malaku sahibil ijab. Ana utawi iki-iki utawi ingsun iku malaku sahibil ijab, malaikat kang ahli neliti ngujub. Wong neliti ngamal sing enek penyakit ngujub. Amaroni perintah sapa? Apa amaroni perintah ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun? Saya diperintahkan Allah ada'a ingin to orang ngejarno sopo ingsun ngejarno ngamalau ing amale sahibil ijab ya tajawazu kali bisa ngliwati apa ngamalni ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Saya tidak diperbolehkan meloloskan amal ini kepada malaikat lain, harus kembali. Innahu sak temene sahibul ijab iku kana ana sapa sahibul ijab. Ana iku ida amila tatkalane ngamal sapa sahibul ijab amalan ing amal. Adkhala mongko mesti nglebokake sapa sahibul ijab nglebokake al ujba ing kebanggaan diri fihi ing dalam amale mang. Dia membanggakan amalnya itu seakan-akan dia satu-satunya yang bisa. Dia melupakan anugerah Allah. Maka ini tidak ada artinya. Walaupun hebat seperti otomatis wis sampai tok kene isih maca tasbih terus. Itu adalah campuran dari ujub mereka. Kembalikan, enggak ada gunanya ini. Wes. Enek maneh watas adulan munggah. Watas adulan munggah maneh sapa al-hafadzatu. Malaikat hafadzoh. Wah, malaikat hafadzoh oleh ngeterne ora ijen. Dikarak nganggo terbang. Diterbangi lek dik mau kan isih nganggo tip. Saiki wis nganggo terbang wong, nganggo ahli terbang tenan. Dik mau isih nganggo sound system ngono paling-paling nganggo sak sokre-sokrene ngono kretip-kretip-kretip. Iku wis nganggo diring terbang, nganggo payung. Bi amalil abdi kelawan ngamale kawula ya yuzafu. Yuzafu kang diterbangi apa ngamal kamatu zafu kaya oleh diterbangi opal arusu nganten ila ahliha maring keluargane nganten. Anggur liwat langit sap siji, langit sap siji melok ngetutno kruduk-kruduk melu. Tola'al badru wa dimulyakne banget ngamale iki. Kruduk-kruduk-kruduk-kruduk hatta idan tahau sehingga tetkalane us tumeka sapa hafadzoh ila samai maring langit al-khamisati kang kaping limo bidalikal amali kelan mengkono-mengkono ngamal al-hasani kang bagus rupane min jihadin saking ngamal perang. Wah, ketika perang kan upacara drambenan disik. Arab budal haji yang ngono, diiring ngono sak keluarga, ngumroh yang ngono. Nah, itu ternyata sampai di rekamane catatannya malaikat hafadzoh itu masih terus. Terus berlanjut itu penghormatan kepada amal itu. Lahu iku kedue ngamal dau'un utayono sinar. Kaldau isamsi kang kaya dini sinare seringenge. Mergo pancen disoteng puadang banget. Wayakulu mongko ngucap sapa al malaku malaikat sing nomor 5 mang malaikat langit 5. Oh alah. Aku mang yo ngumun asale. Kok enek kledang-kledang grudu-grudu kok kaduan. Enek kembang api pating semburat, enek sokle paling cemlorot. Lah iki ngamale sapa iki? Diwasaku wis siap-siap arep nampa. Wah, geri-geri ke orang ini arti ini. Balik-balik, ana malaku sohibul hasad. Ana utawi ingsun iku malaku sohibul hasadi. Iku ana utawi ingsun iku malaku sohibul hasadi, malaikat kang ahli neliti hasud. Hasud iki ane ambune hasud iki. Iki ndek ngamal apik gedene ngene iki tibake krana iri karo kancane, lek nek kancane nglakoni apik ndek gak rido iki. Bener ndek dhewe yo apik, tapi lek ana wong liya apik ora oleh. Gak memberi kesempatan orang lain ikut berbuat baik. Balekno, balekno, innahu sak temene sahibul hasad iku sak temene sahibul amal. Iku kana ana sapa sahibul amal iku yasudu. Iku yasudu wis hasud. Iku so iku yasudu wis drengki hasud sapa wong sing duwe ngamal ana saing menungso alama ing atase barang. Ata kang wis paring hum ing nasapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking anugrahe Allah. Kalau ada orang lain yang kira-kira akan menyamai dia, yang punya anugrah seperti dia, Allah memberikannya, dia enggak ridho. Faqad sakhita ma ardallah. Faqad sakhita mongko teman-teman wis sengit bendu. Bendu. Sapa wong sing duwe ngamal iki bendoni mak ing barang ardo kang nyenengaken apa mak Allah ing Gusti Allah. Wong Allah seneng pengin memberi orang itu, dia enggak seneng. Karepe dia saja yang diberi. Lah gimana itu? Orang hasud seperti itu, walaupun ngamalnya baik, wah, enggak bisa diterima ini. Amaroni Rabbi alla ada amalahu yatajawazuni ila ghairihi. Amaro perintahni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun ala adaa ing yen to ora ngejarno sapa ingsun amalahu ing amale wong kang duweni ngamal yatajawazu haling liwati apa ngamal ni ing ingsun ngliwati ila ghairi maring liyane ingsun wis gagal maneh. Enak maneh watas adulan munggah sopal hafadzotu malaikat pencatat amal biamalil abdi kelawan ngamale kawulo biwuduin tamin kelawan wudu kang sampurno wasolatin kathirotin lan sholat kang akeh wasiamin lan poso wa haji lan haji wa umrotin lan umroh hatta yatajawazu bihi ila sama isadisah hatta yatajawazu sehingga podong liwati sopo hafadzoh bihi kelawan ngowo ngamal mang ngliwati ila sama isadisah itu moko maring langit kang kaping 6 wayakulu moko ngucap sopo al malakul muakalu sapa malaku malaikat al-muwakkalu kang dipasrai bilbabi ana ing lawang ke-6 muningene ana sahibur rahmah ana ta ingsun iku sahibur rahmah malaikat kang neliti rahmat gak cocok iki idribu enek penenge rahmat ta ora iki lek enek peneng rahmat balik idribu podong ngepukno sira kabeh bihadzal amali kelawan iki ngamal wajah sahibi ing wajahe kang duweni ngamal balekno mergo innahu sak temene sahibul ngamal iku kana ana sapa sahib iku lam yarham ora melasi sapa sahib qattu babar pisan insanan ing menungso dhewe kira duwe welas blas. Wes, betu, haji, ngumroh, bentahun, tonggone dengap-dengap rawalas belas. Solatnya yang betu, tapi mentalan karo tanggane. Malah wa in musibah, namun kena musibah sopo abdun, kawulo. Karena wong repot malah nyalah-nyalah, no. Salah dewi, jadi wong urepe melarat. Malah sembarang kangelan. Mulai pengen ibadah yang sugih, kaya aku ini loh, wah. Malah ngelok-ngelok nih sami tamangka misui ngelok-ngelok nih sopo si sohib bihi kelawan ngabdun Nenek koncone repot malah dilokne. Wis wong ngamal model ngene iki wis masih apik ritek lek wonge ngono modele sengit. Ambune ora enak. Amaroni Robbi. Amaro perintahane ing ingsun sapa Robbi pangeran ingsun. Merintah Allah adaa ing ento ora ngejarno sapa ingsun. Amalahu ing amale sahib yata jawazu haling ngliwati sapa-sapa ngliwati apa ngamalni ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Saya tidak diperbolehkan membiarkan amalan ini melewati saya. Wes gagal maneh. Watas adulan munggah maneh sopal hafadho tu malaikat hafadho. Biamalil abdi kelan gonga malaikawulo. Binafakotin kelawan infak. Wah infake wakeh kasih rotin kang akeh. Wasaumin lan posone. Wasolatin lan solate. Wajihadin lan berjuange. Wawaroin lan wiraine. Lahu kang iku kedue ngamal sautun. Sautun utai swara ka sauti rok digo dini suarane bledek. Saking gedene wat. Wadau onlan. Kaya sinar ka dau ilbarti kaya sinare kilat. Walah. Apa biar. Pokoknya sinare kaya sinar laser. Ora terima sokle biasa. Biar pirang puluh juta watt. Faidan tahau mongko tetkalane wis padha tumeka sapa hafadzah bihi kelawan gawa ngamal. Ila sama isabiati tumeka maring langit pitu. Fayaqulu mongko ngucap sapa al malakul muwakkalu. Malaikat al muwakkalu kang dipasrai bisa mayono ing langit pitu. Ana sahibu zikri. Ana utai ingsun iku sahibu zikri, malaikat kang neliti terkenali wong. Neliti populer. Wanyen wong lek terkenal suarane kaya bledek ning dindi krungu. Wah, iku lho wong hebat, iku lho wong ngetop. Wah, lek infak miliaran. Posone hebat wirai. Wah, semua orang tahu. Obah sitik koran nulis. Yani ngersano sapa malaikat as-sum'ati. Malaikat kang neliti sum'ah. Wasitilan popularitas finasi yang dah menungso. Ngerti yo, jari malaikate. Inna sohiba adal amali. Aroda bihi zikro fil majalis. Warif'ata indal kurona. Waljaha indal kubaro. Amaroni Robbi Allah ada amalahu yata jawazuni ila ghairi. Inna sohibah amal ahdal amali. Sak temene wong kang duweni iki amaliku aroda ngarepaken sapa sohibah ahdal amal. Bi kelawan ngamale ngarepno adzikra ing terkenal. Fil majalisi ing dalam pira-pira nggon pelungguan supaya disebut orang di mana-mana. Warif atalan kumaluhur indal kurona iono sandinge biro-biro konco sak podo-podo. Dia ingin naik gridnya terhadap sesama teman. Wal jahalan pangkat indal kubaro ono sandinge biro-biro sing gede-gede. Ya bener jariye jutaan miliaran tapi liwate lelangan. Mergonde isin masuk koncone jariah masjid lorong meter persegi. Aku kudu 10 meter ngono. Wanek sing wah nek perlu masjid dindi tak borong. Nek aja nek wong liya sing melok jariah aku tok ae tak borong sak dadine. Tapi itu semua dalam rangka menaikkan grade-nya. Mergo ndek perusahaan ben laris. Amarani Robbi. Amaro perintahni ing ingsun sapa Robbi pangeran ingsun. Perintah Allah ada ingin to ora. Ngejarno sapa ingsun amalahu ing amale sahib jata jawa zuhale bisa ngliwati apa amali ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun padahal wa kullu amalin utahe saben-saben amal lam yakun kang ora ana iku lillahi krana Allah taala kholison halih murni krana Allah, bahwa mongko tai ngamal iku riaun ria. Ngamal sing ora murni krana Allah itu namanya ria. Wis to masuk suarane kaya bledek ritek. Walayak balulan ora kersa nampa sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla, ora kersa nampa amal al murai ing amale wong kang ria. Ngono. Wis gak wayuneh. Watas adulan munggah maneh sopal hafazatu malaikat kang nyatet ngamal munggah bi amalil abdi kelawan ngamale kawula min salatin rupane ngamal salat wa zakatin lan ngamal zakat wa siyamin lan ngamal poso wa hajin lan ngamal haji wa umratin ngamal umroh wa hulukin hasanin lan budi pekerti kang bagus, masya Allah jan wonge iki api akhlake. Wa somtin lan menenge. Wa zikrillah lan oleh zikir ning Allah. Wah ndelok malah ndelok ngamale apike kaya ngono kuwi. Malaikat hafadz oleh ngeterno ora mung sak rombongan, pirang-pirang malaikat rombongan ngeterno kabeh. Wa tasayyi lan ngiringno, ngeterno uwe ngamal sing apik iki mau sapa malaikat samawati sabengi pira-pira malaikat pitu angger diampiri melok terus hatta koto asinggo wis bisa nembus hatta koto asinggo bisa wo hatta tuktoa hatta tuktoa sehingga bisa ditempuh opal hujubu pira-pira hijab kuluha sekabiane hijab. Setiap ada rintangan di situ dindek, wah baik, semua ngatakan baik, lolos. Semua beres. Sampai ilallahi subhanahu maring Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqifuna mongko podo leren sapa malaikat sing ngiring nomang. Baina yadai rabbi ana ing ngersane Allah Rabb jalla jalalu. Wah amal itu dihantar di hadapan Allah, semua penghantar duduk diam tafakur menunggu keputusan Allah. Mereka melaporkan satu persatu atas kebaikan amal ini. Wa yasyaduna lan padha nyekseni sapa malaikat lahu keduwe ngamal lahu marang Allah bil amali sholihi kelawan ngamal kang soleh al mukhlisi kang ikhlas lillahi maring Allah Ta'ala. Mereka menyaksikan bahwa amal ini benar-benar amal yang murni. Malaikat peneliti 1, 2, 3, sampai 7 sepakat bahwa ini tidak ada penyakitnya. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala antumul hafazatu ala abdi wa ana raqibu ala ma fi nafsihi. Innahu lam yuridni bihadal amali wa arada bihi ghairi wala akhlasahu li wa ana a'lamu bima arada min amalihi alaihi la'anati ghorral adamiyin wa ghorrakum wa lam yaghurrani wa ana allamul ghuyub al muttali wa ala ma fil qulub la takhfa alayya khafiyah wa la ta'zubu anni khaziyah ilmi bima kana ka ilmi bima yakun. Ngono Gusti Allah lek dawuh. Kowe kabeh iki lak sing teliti tok. Antum utawi sira kabeh iku al hafazatu mung malaikat sing jaga. Ala amali abdi ing atase ngamale kawulaku. Wa ana utawi ingsun iku arqibu kang injen. Saya yang mengawasi terus-menerus. Meneliti terus, mendeteksi terus alama yang atasnya barang finafsihi kang ing dalem jerone atine kawuloku. Kowe kan garo. Untek-untek yang jerone sing paling jerone. Innahu satu meneh ngabdi kulam yurid. Orang ngarep no sopo ngabdi ni ingsun biadal amali kelawan iki ngamal. Wong iki ora kok ngarep no aku iki ora. Tapi wa aroda bihi wairi. Waro dalan ngarepaken sapa ngabdi bihi kelawan ngamal gori ing liyane ingsun. Wala akhlasa lan ora murniaken sapa ngabdi hu ing amal li krana ingsun. Enggak, ini enggak murni untuk saya. Wa ana alamu bima arada min amali. Indikasi-indikasinya kamu enggak tahu, saya tahu. Ana uti ingsun iku alam ngerti sapa ingsun bima kelawan apa. Arada ngarepaken sapa ngabdi min amali saking amale abet. Dia tahu. Nah, saya tahu apa yang dikehendakkan dia. Walaupun gayane, modele, khusue, kuwi pancen, tapi aku ngerti. Alaihi lanati. Alaihi kuwi ing ngatasé abet lanati utawi lanat ingsun. Mergo apa? Ora kok masalah apa-apa. Ngapusine kuwi. Woro wis ngapusi. Sapa ngabet al adamina ing pira-pira ana adam, les aja esok semuci suci, les ora butuh apa-apa sampai kuat. Ora mangan puluhan tahun ngliki, kuwi tibake mengge ngapusi wong akeh. Bendeke ketok khusuk, termasuk kowe pisan diapusi wa gharakum. Wa gharalan ngapusi sapa ngabdikum ing sira kabeh. Mugo ndek ya pancen le. Mesu nafsune ya tenanan. Tapi ono harapan liane aku. Tapi walam ya guro lan ora bisa ngapusi sapa ngabdini ing ingsun. Wa nautai ingsun iku alamul ghuyub. Pangeran kang akeh ngertine perkara kang samar. Al mutali kang bisa ningali alama ing ngatasé apa fil qulubi kang tetep ing dalem ati. La takfa ora samar alaya ing atase ingsun apa khofiatun perkara kang samar. Wala ta'zubulan ora kliwatan. Wala ta'zubulan ora kliwatan tegese ora samarane saking ingsun apa azibatun perkara kang samar. Ilmi utawi ngerti ingsun bima kelawan apa ae kana kang wis kliwat apa ma. Iku ka ilmi kaya dene ngerti ingsun bima kelawan barang ya kunu kang bakal ana apa ma. Pengetahuanku tentang yang lalu dan pengetahuanku tentang yang akan datang sama. Wa ilmi utawi ngerti ingsun bima kelawan barang madha kang wis kliwat apa ma. Iku ka ilmi kaya ngerti ingsun bima kelawan barang bakti akang arep teko kang isih tetep apa ma. Wa ilmi utai ngerti ingsun bil awalina kelan pira-pira makhluk kang dhisik kabeh iku ka ilmi kaya dene ngerti ingsun bil akhirida kelan pira-pira makhluk kang kari kabeh. A'lamu ngerti sapa ingsun Allah as-sirra ingkang rahasia wa akhwalan kang luweh rahasia. Fa kaifa mongko kaya apa ya guru bisa ngapusi sapa kawula ni ing ingsun sapa abdi kawula ingsun bi amalihi kelawan amale. Bagaimana dia bisa menipu saya wong saya yang menciptakan. Innama ya guru makhlukin alladzina la ya'lamun. Innama ya guru ang pasti dia bisa ngapusi sapa kawula ngapusi al makhlukina ing mung pira-pira makhluk tok. Yang bisa dihapus itu hanya sama-sama makhluk saja seperti kamu-kamu itu. Aladzina rupane makhluk layak lamuna kang ora ngerti sapa ladzina. Wa ana oh enggak. Wa ana ta ingsun iku alamul ghuyub. Pira-pira iku alamul ghuyub pangeran kang akeh ngertine barang samar. Keputusanku tetap alaihi laknati. Alahi kuwi ngatasé ngamal laknatu ta laknat ingsun moh. Ngamal campur-campur niki moh. Wa taqulu lan dawu sapa atmatur sapa malaikatus sabatu. Malaikat kang malaikate langit pitu wa salah satu lan telu al-alafu kang pira-pira ewu. Malaikat langit pitu, malaikat 3000-an. Al-musayyuna kang padha ngiring iku padha matur kabeh ya Rabbana alaihi laknatuka wa laknatuna. Ya Rabbana do pangeran kita alaihi kowe ngatasé ngamal laknatuna utawi laknat kula laknat panjenengan walaknatu lanak kita. Busuk krungu ngono, lanat kurang ajar iku anu fatakulu. Akhire ahli penduduk langit krungu kabeh. Fatakulu mongko ngucap sapa ahlus samawati pira-pira penduduk langit kabeh. Alaihi laknatullah wa laknatul lainin. Alaihi ku ing atase ngamal laknatullah utawa laknate Allah wa laknatul lainin lan laknate pira-pira sing padha nglaknati. Bareng ngoten terus entek cerita hadis sahabat Mu'ad nangis. Sumabakan uli nangis sapa Mu'ad sahabat Mu'ad rahimahullah. Wantahabalan sesenggukan misek-misek sapa Mu'ad intihaban kelawan kesenggukan sadidan kang banget. Waqala lan banjur matur sapa sahabat Mu'ad, ya Rasulullah, kaifan najatu mimma dzakarta. Rasulullah, kados pundi saged selamat saking cerita sing jenengan sebut wau. Kaifa kados pundi anajatu tai sagete selamat mimma saking kerepotan Jakarta ingkang nyebut panjenengan. Kala dawuh sapa Rasulullah, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, iktadi binabi kafil yakin, iktadi niruwa siro binabi ka kelawan nabi siro fil yakini ning jirune keyakinan. Bila manut aku sing yakin, aja ragu-ragu. Kultu matur sapa ingsun Mu'ad, anta Rasulullah wa ana Mu'ad bin Jabal, kaifali bin Najati wal Khalas. Nggih Kanjeng Nabi, jenengan niku Rasulullah. Lah kula niki namung Mu'ad mawon, kados pundi saged selamat? Anta utawi panjenengan niku Rasulullah, Rasulullah. Wa ana utawi panjenengan, wa ana utawi kula niku Mu'adzun mun Mu'ad bin Jabal. Kaifa kados pundi niku li kedue kula binajati kelawan selamat wal khalasi lan tegese selamat. Kala naam ya Mu'ad, panjen yo kaya mangkono, panjen kowe yo kowe, aku, tapi ana cara sing kena ditempuh. Nah niki kasate pun telas ditenteni teng kaset setunggale Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala barakallahu sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah fi namahu ya kafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana ala nurqubana wa sallimna fi dunya akhirah. Wa atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabann nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.